الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المخفوضات من الأسماء. باب في الاسم إذا كان مخفوض المجرور في الوجه. المخفوضات ثلاثة: مخفوض في الحق ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض. إذن yang dibaca jar atau khafat dibaca tiga. Pertama dibaca khafat atau jar karena huruf, karena masuk huruf jar. Atau makhfubun bil-idhofah di atau di jar karena sifat idhofah. Karena sebab adanya idhofah dan bukan maknanya bahasanya mudah bilang itu majrur dengan idhofah. Dengan sebab amilnya adalah idhofah. Terkata perbedaan dengan perbedaan para ulama aku amil untuk mudah bilang. Ada yang mengatakan amil adalah amil maknawi yaitu idhofah, dan ada yang mengatakan amilnya adalah lafzi yaitu mudhof. Dan pendapat ini adalah yang dinilai lebih kuat, sebagaimana juga dipilih oleh penulis utamimah di akhir pembahasan bab ini. Wata'bi'un lil makhfudhi, dan yang ketiga adalah tabi' untuk isim yang dibaca khafat atau jar. Fal makhfudhu bil harfi huwa ma yufadhu bimid wa ila wa an wa ala mufi wal ba wal lam wal ka wa hatta wal wawi wal ta'i wa huqa wa mud wa mundu. Dan yang dibaca jar dengan huruf adalah isim yang dibaca jar sebabkan masukan min semaknanya dari ila ke anjari ala di atas di dalam tak dengan lam milik terlekat seperti hatta sehingga dan mau koi dua kosong tak tak kosong rupa mud dan mundu yang artinya sejak. Jumlahnya ada 14. فالسبعه الاولى تجر الظاهره والمظهره. Maka tujuh huruf yang pertama ini bisa menjelaskan isim zahir dan isim dhamir. Contohnya min, minka, ini menjelaskan isim dhamir. Wa min nuhin, ini menjelaskan isim dhamir. Ilallahi marji'ukum, ni ila masuk pada isim dhamir. Ilaihi marji'ukum jami'an, ilaihi ila masuk isim dhamir. Latakubanna tabaqan an tabaq. Sungguh kalian melalui keadaan demi keadaan. Maka di sini ada an tabaqin, an masuk isim dhamir. Radut anhum marfu'an. Di sini anhum an masuk isim dhamir. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun, di atasnya dan di atas perahu kalian dibawa. 'Alaiha 'ala masuk pada isim dhamir, 'alal fulki 'ala masuk pada isim dhamir. Wa fil ardi ayatun, fil ardi masuk pada isim dhamir. Wa fiha ma tasai al-anfusu, dan di dalam surga ada segala sesuatu yang disukai oleh al-anfus, oleh jiwa. Ini dibaca al-anfus dan futnuf wawah kira'atul jumhur. Ini adalah kira'at jumhur ahli qura', ahli kira'at. Dan ada yang baca tasdahihi ditambahi ha setelah ya. Ini adalah kira'ahnya Nafi' Ibnu Amir dan Hafiz. lillahi, maka wafiha di hadisnya ada si masuk huruf nasab isim domir. Aminu billahi billah masuk pada ba, masuk pada isim domir. Aminu bih bih ini ba masuk pada isim domir. Lillahi ma fisamawati lillah lam masuk pada isim domir, sedangkan lahu ma fisamawati lam masuk isim domir. Wasabahatu al-akhiratu taqtasu bi-zahiri wala tadkhulu 'ala al-mutmari. Sedangkan tujuh huruf yang terakhir yang bisanya itu khusus masuk pada isim zahir dan tidak masuk pada isim dhamir. Nah, tujuh yang terakhir yang khusus masuk isim zahir ini terbagi menjadi empat. Yang pertama, mana yang taksu bi-zahirin bi-ainihi, huruf-huruf jar yang tidak khusus untuk isim zahir tertentu. Ini semua isim zahir, yaitu atas, atas sama al-wawu, wadatan, badihan, bunga mawar, badihan seperti minyak. Wazaidun kan'an dan Zaid itu seperti singa. Waqat tadkhulu 'ala dhamiri fi dharurati syi'ri. Namun kaf, hatta dan wawu ini terkadang masuk pada isim dhamir ketika dharurati syi'ri, ketika kondisi darurat karena ketentuan syair harus mengikuti wajan tertentu. Wanahu hatta matla'il fajr. Contoh untuk hatta adalah hatta matla'il fajr, sehingga terbit fajr. Maka hatta disini menjelaskan matla'il. Kemudian akartu asama kata hatta waqtiha. Aku makan ikan itu sampai-sampai kepalanya kulahap habis. Akal doa bersama kata hatta raksiha. Biljer, ini raksiha bisa dibaca jer, namun juga bisa dibaca dalam bacaan yang lain. Karena untuk akal bersama kata hatta raksiha, untuk raksi itu ada tiga kira'ah. Ada bukan kira'ah, yang kira'ah dan kira'ah. Nah, ketika dalam baca, bisa dibaca hatta raksiha, bisa dibaca mansub hatta raksaha, dan bisa dibaca hatta raksuna dan mampu. Mana yang benar, asal punya anak. Semuanya benar, mau dibaca raksiha benar. Kan mungkin terjawab sana juga tidak salah, terjawab suhat juga itu juga bacaannya. Kalau kita baca kata waksia, kita bacakan kata sebagai hak ujar. Jika kita baca waksaha, kita bacakan kata sebagai apa. Apakah sama kata? Jika kita baca kata waksuha, maka juga boleh kita jadikan waksuha sebagai mubtada dengan khobar yang dibuang. Walahu wallahi wa rahmani, demi Allah dan demi Ar-Rahman. Kemudian yang kedua, mayastasu billahi, huruf jar yang khusus masuk pada Allah. Atau rabbi wa rabbi mudhafan lil ka'bati aw liya'i mutakallimi. Atau pada rabbi dengan catatan mudhaf pada Ka'bah atau pada yang mutakallim. Wa wa ta, ini ta kosan. Huruf kosan yang berupa ta. Maka dia hanya bisa masuk pada Allah. Atau rabbi yang mudhaf pada Ka'bah. Contoh masuk pada Allah, Allah, demi Allah. Masuk pada Rabbi yang mutlak pada Ka'bah, tawaf di dekat tadi. Demi tawafnya pemilik Ka'bah yaitu Allah. Atau wa tawafi yang masuk padanya mutakallim demi aku. Wa nadara tawaf man wa tahayyatika. Dan sangat langka ada kata-kata serupa tawaf man demi Ar-Rahman dan tahayyatika demi hidupmu. Kemudian yang ketiga, mayastab subi zamani. Objek yang khusus masuk pada waktu, yaitu mud dan mundu, yang mengandung makna min. Ma'aituhu mundu yaumil jum'ati au mud yaumaini. Aku tidak melihatnya sejak hari Jumat atau sejak dua hari. Bisa dikatakan wahuma fihi bimakna min. Makna mud dan mundu adalah min. Namun ini tidak bisa untuk waktu yang mustaqbal. Untuk nama mundu itu tidak boleh untuk waktu mustaqbal. Dia cuma untuk madhi. Contohnya di sini, ma'aitu mundu yaumil jum'ah. Waktu yang sudah lewat, mud yaumain. Atau bisa masuk kepada waktu sekarang. Akan tapi maknanya, kalau masuk waktu yang akan datang maknanya ini, kalau masuk waktu sekarang maknanya fi. Contoh kalimatnya jika maknanya fi atau masuk pada waktu sekarang di salah ma'aituhu mud mundu au mud yaumina. Ma'aituhu mundu yaumina. Aku tidak melihat dia selama sehari ini. Selama sehari ini. Ini maka mutlak mundu itu masa di waktu madhi, waktu yang lewat atau hadir waktu sekarang. Tidak bisa masuk ke waktu mustaqbal. Waminha yang keempat, mayastab subi nakirati. Huruf jar yang khusus untuk isim-isim nakirat ghaliban umumnya, yaitu rubba rajulin bidah. Rubba rajulin isim mubtada bidari korbannya. Boleh jadi ada seorang laki-laki. Rubba rajulin beberapa laki-laki bidari di rumah itu. Waqad tadkhulu ala dhamirin ghaibin mulazimil ifrad wa tadzkir wa tafsir bi tamyizi ba'dahu mutabiqan li ma'nahu. Waqad tadkhadan rubba itu tadkhul masuk pada dhamir ghaib. Masuk pada dhamir ghaib orang ketiga mulazim yang selalu mufrad wa tadzkir dan mudzakkar wa tafsir dan dijelaskan ditamyiz dengan adanya tamyiz ba'dahu setelahnya. yang tampis itu mutabik sesuai lima makna dengan maknanya. Contohnya adalah rubbahu fityatan. Boleh jadi dia halnya adalah tamyiz ya. Boleh jadi dia fityah beberapa pemuda. Maka di sini rubbah boleh masuk pada dhamir ghaib hu dia, namun dhamir ghaibnya itu hanya ifat dan tazkir. Yahu untuk mufrad dan dia mudzakkar. Dan dia dijelaskan dengan tamyiz sesudahnya fityah, meskipun tamyiznya itu musanna atau jamak. Ini tamyiznya jamak. Fityah jamak. Mutafiq lil makna yang sesuai dengan maknanya. Di sini dikatakan, misalnya dikatakan tafsir bini rojulan. Kata-kata rubbahu fityatan itu adalah seakan-akan sebagai penjelasan tentang sebaik-baik seorang laki-laki. Rubbahu fityatan dalam boleh jadi adalah para pemuda. Wakat rubbahu rubbah dan terkadang dibuang rubbah wayufa'aluha, namun dia tetap beramal. Ubah dia dibuang, namun dia tetap beramal. Bahkan wawu setelah wawu, dan wawunya disebut wawu ubah. Wawunya disebut wawu ubah. Ini wawu yang kesekian kalinya di nahwu. Semacam perkataan syair walaihin kamu jilbani akhul sudulahu. Walaihin ini artinya wabuk balai. Boleh atau wabuk balai ya, wabuk ini diletakkan untuk menunjukkan adanya ubah. Ya wabuk balai boleh jadi ada satu malam kamu dipari bagaikan ombak lautan yang menjulurkan sudulahu kain menutupnya, yang menjulurkan kokdennya, itu cakap penyair untuk menggambarkan betapa bertumpuk-tumpuk masalah dan kesedihan yang dia alami. Maka dia gambarkan itu adalah bagikan gelombang lautan yang datang dari berganti walai, dan itu di suara yang mengambilah. Karena lanjutannya itu di lanjutannya ada di sarah mutalima, lanjutannya adalah alaya bi anwa'il humumi biyabdaliya, menjulurkan kepadaku kordennya atau penutupnya, menjulurkan kordennya alia kepadaku bi anwa'il humum dengan berbagai bentuk kesedihan, kesusahan untuk memujiku. Maka di sini rubahnya dibuang digantikan waw. Dan waw itu menunjukkan adanya rubah. Wabah dan fa'i kasirah. Dan terkadang rubah juga dibuang setelah fa. Dan itu kasirah sering terjadi. Dijelaskan di footnote ai binisbah lima ba'dah wa wabal, yaitu kasiran lebih banyak terjadi dibandingkan setelahnya, yaitu bal. Amal wawu fahad surubah ba'dah akhtar. Di footnote ada pun membuang rubah setelah wawu, maka itu lebih banyak daripada membuang rubah setelah fa. Ada semacam syair yang mengatakan familiki hubla, maka semisalmu baik seorang perempuan, hubla adalah seorang yang hubla adalah wanita yang hamil. Fakta waktu yang telah ku datangi wa muhti'ib dan wanita yang menyusui. Terusnya syair ada di sarafnya fa'al haituha anzitama ini muhawal, maka aku lalaikan perempuan tersebut dari orang-orang yang memiliki tamimah, memiliki jimat-jimat muhawal yang diubah. Sekarang paham maksudnya. Maka jenisan oleh perempuan adalah hubla wanita hamil yang telah kudatangi. Gak tahu apa maksudnya. Datang di sini atau mungkin telah di ini telah tiba di sini. Kemudian dan telah menjadi wanita yang menyusui, yang aku lalaikan dia dari dukun-dukun yang dari orang yang memiliki tamimah, jimat-jimat. Allah alam mungkin maknanya enggak buruk, kandungan maknanya ada seorang laki-laki yang berhasil menggagai seorang perempuan kemudian hamil sampai menyusui. Dan bisa mengikutinya sehingga bisa melalaikannya, terusnya tak saya melalaikannya dari ditamain, mungkin maknanya dukun-dukun yang mungkin dia kemudian berhasil menyetubuhinya, kemudian menghamilinya, sehingga kemudian dia sampai menyusui dan perempuan tersebut tidak bisa berbuat apa-apa. Itu mungkin bapak dia balik palilah dan setelah balik namun itu Balmah mahi kotak tukak Balmah mahi. Bahkan di sini ada ubah ya, fak tadi juga ada ubah. Maka boleh jadi semisalmu itu hamil karena aku datangi subuhi dan dia kemudian murtik menyusui. Di sini setelah bal juga ada ubah Balubba mahmahid, bahkan boleh jadi mahmahid satu badan pasir kotak setelah kulintasi setelah badan pasir. lebih dimihinna akalu. Dan tanpa itu, tanpa dikasih disisakan tanda yaitu wawu atau fa atau ban, tanpa itu semua, terkadang ada kalimat yang perubahan yang dibuang, namun tanpa meninggalkan tanpa ada ban, tanpa fa dan tanpa wawu. Untuk akal lebih sedikit lagi. Rasmi darin wakaf tufi tolalihi. Ini ada rubahnya, namun tanpa ada tandanya langsung rasmi. Rasmi di sini kasroh karena membuang rubah. Maka boleh jadi gambaran sebuah rumah, wakaf tufi tolalihi, aku dapatkan, aku ketahui dengan tolal. Tolal itu peruntuhan bangunan, rumah yang sudah tidak terpakai, kan hanya yang ya kemudian atap sudah roboh, namun masih ada temboknya yang berdiri. Ada beberapa bagian dari temboknya yang berdiri, maka tembok-tembok yang berdiri tersebut disebut tolal. Waktu jadi rumah nanti rosak jamin wahan bangga. Kalau aku fuhunna anil amal isteri nahu mimma peti asihim wa amma kalilih tapi mana petihim. Dan tuzah ditambah tanma kasiran seringkali setelah min an dan ba. Namun ma ini tidaklah mencegah huruf-huruf ini untuk beramal yaitu mengejarkan mimah khatina dihim karena kesalahan mereka. Wa amma qalilin dan sebentar lagi tapi manak dihim disebabkan mereka membatalkan. Maka meskipun ada ma tetap mimah khatina dihim ada ma tetap an qalilin tapi ma juga tetap nak dihim. Waktu zat juga dan tapi wabba kalau itu antakuf antakufa human alin amal. Faidakulani hina izin al jumali. Waktu zat dan ditambahkan setelah tak dan setelah wabba. Kama sama rubaman. Fakulah maka umumnya ma tersebut kemudian takufa human mencegah keduanya alin amal dan itu amal. Faitu kulani maka keduanya kaf dan rubah tersebut masuk inaizin pada saat itu al-jumlah sampai jumlah. Semacam perkataan penyair Akun masjidun layub zini yawma masyhadin kama saifu amrin lam takunhu mudaribuhu mudaribuhu. Akun majid saudara atau sahabat yang mulia, sahabat sejati, layuk diri tidak akan menghinakanku yang memasyati pada hari susahku. Yang memasyat pada hari susah sebagaimana pedangnya Amr itu tidak pernah mengkhianati. Lantakunhu maka tidaklah mengkhianati pedangnya Amr madaribuhu orang-orang yang dipukulnya. Artinya pedangnya Amr itu kalau dipakai untuk pukul mesti tepat sasaran. Tidak pernah meleset. Mengasihkan pajarnya. Nah, demikian juga saudara atau sahabat yang sejati. Maka dia tidak akan menghinakan kita ketika kita kesulitan, malah tertawa di atas kesedihan kita dan memanfaatkan keadaan dia tertawa-tawa dan sebagainya kita menangis. Maka akun majid lam yuzini yauma mahsyari. Wa qawlihi, maka di sini ada kamat. Kemudian apa? Manya, kanya tidak terangkat. Kama seibun. Dan tidak kama seibun. Maka kanya tidak terangkat. Wa qawlihi dan semacam kataan penyair yang lain, rubama au faitu fi alamin tafa'an sawfi samalatu. Ubama boleh jadi apa itu aku telah sampai di alam di satu tempat yang tinggi, satu bukit yang tinggi. Tanpa ansauti mengangkat kainku sehingga tersisa bagian dari tubuhku sama lalu angin yang berasal dari utara. Menceritakan seorang yang naik di atas tempat yang tinggi semacam bukit, lalu kemudian pakaian yang tersisa dilihat orang bukan karena apa-apa, bukan karena ulah angin. Waqad la taqufu huma, dan terkadang mannya itu tidak mencegah dari anak, jadi tetap menjelaskan isi sekolahnya. Kekaulihi semacam ucapan syair. Rubama darbatin bisayfin, boleh jadi satu pukulan bisayfin bisakili dengan pedang yang mengkilat. Baina busra, mungkin ini mata ya, pandangan beda busraan antara pandangan watak nasib najelati dan tusukan yang beda. Kemudian di sini ada rubah kemasan mana tetap dorban, maka dia tetap permanen. Kemudian ada syair yang menggambarkan asofia fanatik. Wanamsuru maulana wanaklamu annamu kaman nasi majrumun alaihi wajahimu. Wanamsuru maulana, kami tetap akan menolong maula kami. Maksudnya adalah orang yang kami cintai. Wanamsuru maulana, kami akan tetap menolong maulana orang yang kami cintai. Wanamsuru, padahal kami tahu anak utama nasi, sesungguhnya dia sebagaimana umumnya manusia, majrumun alaihi, kadang dia yang didolimi. Wajahimu, kadang dia yang mendolimi. Mau nama apapun yang terjadi, baik dia itu yang mendolimi atau yang didolimi, akan tetap kami tolong. Kami bela, kami dukung. Mau salah, mau benar, dibilang mati-matian. Wanak suhu maulana, wanak yang mu'amah bukan mana di wajahu menalaihi wajahimu. Maka di sini kita dapatkan kama anabi. Kam memasukkan ma, namun semuanya tetap tidak mencegahnya dari peranan. Tetap kama menasi. Maka kemasukan ma boleh jadi peranan dan boleh jadi tidak peranan. Terserah orang yang mau membacanya atau mengatakannya. Meskipun umumnya itu mencegah dari keamanan. Kemudian paslon wa amal makfudu bil idofati fanahu ulam zaidi. Wa yajibu tajridul mudafi minat tanwini kama fi ulam zaidi. wa minhu nai atas niati wal jam'i nahu ulaman zaidin wa katibu amri. Adapun al-maqsud yang dicer disebabkan itu apa? Maka contohnya adalah ulam zaidin, budak laki-lakinya Zaid, dan wajib mengkosongkan mudhof dari tanwin. Wajib mudhofnya itu kosong dari tanwin, artinya tidak tertanwin. Jadinya bunyinya mengulami Zaidin. Demikian juga dikosongkan dari non, baik non taknir atau non jamak. Aslinya ulama di dan Zaidin. Ketika digabungkan maka menjadi ulama Zaidin, dua budak laki-lakinya Zaid. Aslinya tadi buna sama amri. Ketika digabungkan maka nunnya dibuang menjadi katibu amri, para penulis, para sekretarisnya Allah. Oleh karena itu di maka tanwinnya dibuang, itu kan jadi mudhof. Dan non ini tanwinnya dibuang. Oleh karena itu di sini dikatakan, di paraf pertamanya dikatakan di sini di idhofah. Idhofah adalah isnadu ismin, wahia isnadu ismin ila ghairihi bitanzilihi minal awwali manzilat at-tanwini mimma qablahu. Idhofah adalah menyandarkan isim kepada isim yang lain dengan menstatuskan isim yang pertama sebagai tanwin untuk isim sebelumnya, atau menstatuskan isim yang kedua sebagai tanwin untuk isim yang pertama. Oleh karena itu tanwinnya dibuang. Karena status dari isim yang kedua adalah, status dari mudhof ilaih adalah tanwin untuk isim yang pertama. Kemudian bagi itu satu alat salah satu aksamin. Dan idhofah itu ada tiga macam. Waminha mayuqaddaru bilami wawal akhtar. Idhofah yang pertama adalah idhofah yang ditakdirkan mengandung lam, dikira-kirakan maknanya adalah ada lamnya. Wawal akhtar jadilah mayoritas idhofah. Ulamu Zaidin itu maknanya ulamu li Zaidin, ulam miliknya Zaid. Tau Bakrin itu maknanya tau pun di Bakrin. Maka dia maknanya dengan mentakdirkan lam. Wa ma'ashbaha dalika dan semisal itu. Wa minha mayuqaddaru bimin wa dalika kathirun nahu taubu khazin babu sadin khatam hadidin. ويجوز في هذا النوع نصب المضاف إليه على التمييز كما تقدم في بابه ويجوز رفعه على أنه تابع للمضاف. Yang kedua adalah yang maknanya dengan mentakdirkan min, dan itu juga kasir banyak. Contohnya sabu khazin, kain sutra, babu sajin, pintu dari kayu sajin, wa khatam hadidin, cincin dari besi. Wa yajuz, dan boleh di hadal na untuk jenis ini menasabkan mudhof ilaih. Babun syajah, syajah khatamun hadidah. Boleh mudhof ilaih yang dibaca nasab ala tamyiz dengan status tamyiz. Karena takutkan sebagaimana telah lewat di babi di bab tamyiz. Wajib rafuhu, dan boleh juga dibaca rafa. Kenapa kok boleh? Ala annahu tabi'un lil mudhof, dengan status tabi' untuk mudhofnya. yaitu dengan tabiknya statusnya apa? Tabik kan banyak. Misalnya dijelaskan menjadi atau bayan atau menjadi badan atau menjadi na'an. Khotamun hadidun. Itu boleh dibaca khotamun, khotamun hadidun. Nah, hadidun itu bisa kemudian statusnya atau bayan atau badan atau na'at. Nah, jika na'at, maka na'at kan statusnya na'at itu harus isim mustaq. Hadidun bukan isim mustaq, maka jika dikatakan sebagai na'at, maka dengan ditakwilkan dengan isim mustaq. Wa minha yang ketiga mayuqaddar bi fi. Idhofah yang maknanya adalah dengan mentakdirkan fi. Walakinnahu qalilun, akan tapi itu sedikit. Bal makrun laili, bahkan makar di malam hari, ay makrun fil laili. Ya sahibai sijni. Kata Nabi Yusuf, wahai dua sahabatku dalam penjara. Fi sijni, demikian juga azabul qabri. Ada bukti lepasori. Wal idhofah nau'ani, idhofah juga bisa dibagi menjadi dua, lafziyah pun wa ma'naniyah pun. Idhofah lafzi dan idhofah ma'nani. Falafiyatu dhabituha amrani. Ayakunan mudhafu sifatan wa ayakunan mudhafu ilaihi ma'mulan litilka sifat. Wal murad bi sifati ismul fa'ili nahu dhafu zaidin wa ismul maf'uli nahu matruhu abdi wa sifatul musyabahatu nahu hasanul wajhi. Idhofa lafziyah dhabituha definisinya atau kaidahnya adalah amrani. Jika terkumpul di dalamnya, di dalam idhofah itu dua hal. Yang pertama, mudhofnya berupa isim sifat. Mudhofnya berupa isim sifat. Yang kedua, mudhof ilahnya itu mahmul menjadi sasaran beramal. Sasaran beramal untuk isim sifat tersebut. Yang dimaksud isim sifat adalah isim fa'il. Isim sifat yang dimaksudkan ini adalah isim fa'il. Atau isim maf'ul matrubul abdi atau sifat musyabbah, itu isim fa'il untuk fi'il. Fi'il fi'il apa? Sifat musyabbah fi'il apa? Nah, Hasan al-Wajhi, bagus wajahnya. Maka jika terpenuhi dua syarat ini, yaitu yang depan adalah isim sifat, kemudian belakang itu secara makna adalah makmulnya, sasaran amannya, maka ini disebut idhofah lafziyah. Kemudian yang kedua ma'nawiyah, mantafa fiha al-amrani. Idhofah ma'nawiyah adalah idhofah yang intafa hilang padanya al-amrani dua persyaratan di atas. Ghulamu Zaidin, ghulamu bukan isim sifat, dan Zaidin itu bukan makmulnya ghulam. Apa yang hilang al-awwal, ketentuan yang pertama, ikram Zaidin, memuliakan Zaid. Ikram bukan isim sifat, karena dia masdar. Meskipun Zaidin di sini mahmul, ya. Ikram Zaidin, Zaid itu statusnya apa ya? Apa ya ikram? Ikram Zaidin. Mungkin fa'ilnya, mungkin mahmulnya. Setelah benar-benar kita bahas, masdar juga mudhof. Masdar mudhof itu maka mudhaf ilaihnya mungkin fa'ilnya mungkin maf'ulnya. Ingatkan saja, jangan lupa semua. Iqamu Zaidin, Iqamu Zaidin boleh jadi maknanya Iqam pemuliaan yang dilakukan oleh Zaid. Tergantung terusnya, tergantung kalimat khobarnya. Atau boleh jadi dia adalah maf'ul bih-nya. Iqamu Zaidin iyyaka Zaidin. Kalau Zaid dan dia kan jadi penghormatannya Zaid padamu bagus, bukan Zaid baik. Ikamu Zaid wajib guna alika. Ikamu Zaid wajib guna alika. Memuliakan Zaid kau wajibkan, bukan Zaid makhluk bedanya. Maka di sini ikamu Zaid, Zaid itu makhluk. Boleh jadi dia fa'ilnya, fa'ilnya ikram, atau maf'ulnya ikram. Secara makna, secara makna. Al-Qur'an Zaid adalah ma'mul. Dia memiliki syarat yang kedua, namun syarat yang pertama tidak dipenuhi, yaitu mudhaf rupan isim sifat. Tidak ada. Al-Qur'an Zaid. Atau yang hilang itu yang kedua saja. Katibul Qadhi, sekretarisnya Pak Hakim. Katib isim sifat, isim fa'il ya, maksudnya isim sifat. Akan tapi Al-Qadhi ini bukan makmurnya katib, sehingga dia tidak memiliki syarat untuk jadi idhofah lafziyah. Nah, idhofah maknawiyah itu susama hadir idhofah itu mahdotan. Idhofah ini disebut idhofah murni. Idhofah maknanya disebut idhofah murni. Dan inilah idhofah yang tufidu ta'rifan mudhaf ingkana mudhaf ilaihi ma'rifatan nahnu gulahu zaidin wa taksifan mudhaf ingkana al-mudhaf ilaihi nakiratan nahnu gulahu rajulin. Nah, idhofah maknawiyah inilah yang tufid berfaedah memakrifatkan mudhaf jika mudhaf ilaih yang adalah isim ma'rifat. Gula muzaidin dan isim alam ma'rifat. Maka gula tidak artinya nakirah. Ketika dinisbatkan pada zaid, maka menjadi ma'rifat. Dan fungsinya taksis mengkhususkan, mengkhususkan makna, mengkhususkan cakupan. Jika mudhaf mengkhususkan mudhaf, jadi mengkhususkan cakupan mudhaf. Jika mudhaf ilahnya adalah nakira, gulam rajulin, budak laki-laki milik seseorang, milik seorang laki-laki. Maka di sini gulam itu cakupannya lebih sempit. Kataan jadi cuma gulam saja, maka maknanya masih banyak sekali. Ketika ditambahkan rajulin, meskipun dia tidak jadi ma'rifat, akan tapi cakupannya lebih sempit. Dia bukan gulamu imro'atin misalnya. Nah, ketika gulam boleh jadi gulamu rajulin, gulamu imro'atin. Ketika ditambahkan rajulin, maka kemungkinan untuk imro'atin tidak ada. Wa amma al-idhofatu al-labdiyatu fala tufidu ta'rifan wala taksifan. Adapun idhofah lafziyah maka tidak berfungsi ta'rif menjadikan ma'rifat, tidak pula taksis mengkhususkan. Lalu apa manfaatnya? Innama tufidu takhsisa fil lafzi. Cuma berfungsi tufid taksis memberikan keringanan dalam pelafalan. Daripada harus mengatakan dhalibun zaidan. Aslinya kan dhalibun zaidin itu kan dhalibun zaidan. Ana dhalibun zaidan. Maka disingkat saja, ana dhalibun zaidin. Ana dhalibun zaidin. Enak saja kalau daripada mengatakan ana dhalibun zaidan. itu dinilai lebih berat. Kalau mengatakan anak dari penjahitan itu lebih berat dibandingkan mengatakan anak dari penjahitan. Karena akhirnya kan dari penjahitan, penjahitan itu makmul, ya makmul bin dari dorit, yaitu simpahir yang beramal dengan amal pilihnya. Makanya dikatakan persyaratan yang kedua, mutlak pilihnya itu makmul. Dia makmulnya, akan tapi di sini dijadikan bentuk idofah, maka makmulnya itu secara makna. Jadi kalau makmulnya itu mau dinampakkan, maka lafaz artinya dorit pun zaidnya. Waktu sama ghairu mahdhatin dan idhofah lafziyah itu disebut idhofah yang tidak murni. Dan untuk idhofah lafziyah ini maka boleh mudhaf dan mudhaf ilaih itu sama-sama mahdhuf ain. Yang kita dapatkan fi'il al-muqtalul akhiri al-fi'lu al-muqtalul al-akhiri ini tidak mengapa karena hidupannya adalah hidupan lembia ya tidak yang mutoh itu tidak boleh diberi al itu adalah hidupan mahalia. Kalau itu falaf dia maka boleh ada al. Misalnya Abdar ibu Arab Juli bisa. Abdar ibu Arab Juli. Wasahi anal mudhaf ilaihi masrur bil mudhaf ila bi idhofati. Pendapat yang benar, mudhaf ilaihi itu masrurnya dengan mudhaf tidak dengan idhofah. Di dalam kita singgung. Ini pilih yang dirasikan oleh penulis kitab utama amil untuk mudhaf ilaih sehingga dia majrur adalah mudhaf bukan idhofah. Kenapa? Jika kita katakan amilnya adalah mudhaf maka amilnya adalah amil lafzi. Dan kalau kita katakan amilnya adalah idhofah maka amilnya amil ma'nawi. Dan lebih baik mengambil amil lafzi daripada mengambil amil ma'nawi. Watakul mahfudhi yakni ditawafik insyaAllah ta'ala. Sedangkan mahfud jenis yang ketiga yaitu tabik untuk mahfud, maka akan datang penjelasannya dalam tawafik insyaAllah ta'ala. Demikian yang kita bahas pada saudara ini. Bermakna dengan informa Bermakna di mahalan tanah wasid menikmat. Jamak takdir tergolong mu'annas. Jadi apakah fi'il untuk fa'il jamak takdir juga harus menggunakan tanda mu'annas? Telah lewat pembahasannya di bab fa'il, saya kira. Ada beberapa takdir, maka ketentuannya bagaimana ketentuan untuk mu'anat majazi. Gimana mu'anat majazi? Boleh pakai ta dan boleh tidak. Sehingga boleh koma ijal, boleh koma til ijal, boleh koma koma penunjuk, boleh koma til penunjuk. Maka jawabannya boleh hadro al-awladu atau hadro til-awladu. Ini pertanyaan tentang masalah faedah iblak. Bagaimana cara penulisan yang benar untuk jamak dari qari'un? Hamzahnya itu tersendirian, apakah di atas ya atau di atas alif? Kalau di atas alif jelas keliru. Di atas alif jelas keliru. Maka kalau tidak salah, ini yang tepat adalah yang pertama, yaitu hamzahnya berdiri sendiri. Hamzahnya berdiri sendiri. Qari'atun. Ini kan? Atau ya, kalau untuk meyakinkan perlu buka buku Qawaidul Imla. Ini kan Rasulullah Allah Nabi Muhammad bin Ala'adhi wa sallam. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.